إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada pembahasan Istisqa, yaitu hadis yang ke-148. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah, bahwa seorang lelaki masuk ke masjid pada hari Jumat, min babin kana nahwa daril qadha, dari pintu yang searah dengan rumah darul qadha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhthubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berdiri dan sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Astaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Tsumma qala ya Rasulullah. Maka orang itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri lalu mengucapkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'allaha yughithna. Telah binasa atau hancur harta benda, jalan-jalan pun telah putus, maka berdoalah kepada Allah agar memberikan kepada kami hujan. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala. Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallam kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Qala Anas, Anas berkata, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabatin wala qaz'ah wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, maka demi Allah, kami tidak melihat di langit ada awan yang tebal maupun awan yang tipis, dan tidaklah antara kami dan Gunung Salak ada rumah atau tempat tinggal. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun, kata beliau, kemudian tiba-tiba muncul dari belakang Gunung Salak tersebut awan yang tebal, mislu turs, seperti tameng-tameng. Falamma tawassatatis samaa intasyarat, maka ketika sampai di tengah-tengah langit kemudian menyebar, yakni di atas mereka kemudian menyebar, tsumma amtarat, kemudian menurunkan hujan. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan, demi Allah kami tidak melihat matahari satu pekan. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ati muqbilah. Kata Anas, kemudian masuk orang lelaki dari pintu yang sama di Jumat berikutnya. Wa Rasulullah sam qa'imun yakhthub fastaqbalahu qa'iman. Dan Rasulullah ketika itu juga berdiri sedang berkhutbah, maka orang itu pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dan mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul, wahai Rasulullah, harta benda telah hancur binasa, jalan-jalan pun telah terputus. Fad'allaha yumsikha 'anna, maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan itu dari kami. Qala, Anas mengatakan, farafa'a Rasulullah sallam yadayhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu beliau mengucapkan, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami bukan langsung di atas kami. Allahumma 'alal aqami wadh-dhirab, ya Allah, turunkan di atas gunung atau bukit-bukit kecil atau bukit-bukit yang lebih besar. Wa butunil awdiyah, begitu pula turunkan di lembah-lembah. Wa manabitish syajar, dan di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Qala fa aqla'at wa kharajna namshi fi syamsi. Anas mengatakan, maka berhentilah hujan tersebut dan kami keluar dari masjid dalam keadaan berjalan di bawah teriknya matahari. Qala Syarik, seorang rawi bertanya kepada Anas, ahwar rajulul awwal, apakah orang itu orang yang bertanya atau meminta hujan sebelumnya? Anas menjawab, la adri, saya tidak tahu. Nah, ini salah satu hadis tentang kisah istisqa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu cara istisqa. Telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa istisqa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan beberapa cara. Cara yang pertama seperti yang kita telah bahas kemarin, yaitu dengan salat istisqa. Memang ada salat istisqa dan doa serta sedikit khutbah mengingatkan orang-orang, ya, itu cara yang pertama dengan cara seperti salat Id, ya. Kemudian ini yang kedua, yaitu Nabi tidak mengadakan salat khusus istisqa, tidak. Bahkan ini terkait dengan rangkaian sholat Jumat. Nabi sholat Jumat seperti biasa dengan khutbah Jumatnya seperti biasa. Kemudian di sela-sela khutbah itu beliau berdoa, ya, dengan doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan hujan kepada kami, ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Beliau 3 kali berdoa minta diturunkan hujan. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Seperti yang kita dengar pada hadis tadi bahwa ada kisah, ya, hadis ini ada kisah sebelumnya, yaitu Nabi SAW ketika khutbah Jumat, tiba-tiba seorang Arab Badui masuk ke masjid, ya, dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yakni mengadukan, ya, mengadukan kemudian meminta didoakan bahwa harta benda telah hancur, yakni karena kemarau yang panjang paceklik, sehingga hewan-hewan mati karena kekurangan makanan. Begitu pula jalan-jalan putus. Kemudian Arab Badui tersebut meminta kepada Rasulullah agar mendoakan. Fad'ullaha yurithna. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu dibolehkannya berbicara dengan khatib secara langsung di saat khutbah Jumat. Begitu pula sebaliknya, khatib berbicara dengan jamaah secara langsung ketika khutbah Jumat. Nah, ini kaitannya dengan bab Jumat. Namun sekaligus kita ingatkan di sini karena terkait dengan hadis yang kita baca. Nah, kemudian kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam doa istisqa jelas kedua tangan diangkat, ya. Kedua tangan diangkat, bahkan seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi mengangkat dengan begitu tinggi. Ya. Karena itulah tuntunan Rasulullah SAW, juga disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mas'alatu an tarfa'a yadayk hadwa mankibayk. Seorang berdoa itu dengan mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua pundaknya. Waliptihalu an tamudda yadayka madda. Kalau minta yang sungguh-sungguh, engkau angkat dua tanganmu yang tinggi. Nah, jadi Rasul mengangkat ketika itu sangat tinggi, bahkan ya, disebutkan sampai justru yang di bagian atas ini, ya, telapak tangan, bukan punggungnya, tapi telapak tangan yang biasanya di atas ketika berdoa, karena tingginya sampai membalik, ya, sampai itu justru menghadap ke bawah karena Nabi berdoa. Nah, karena sungguh-sungguhnya dalam berdoa. Jadi yang jelas di sini bahwa dalam sholat istisqa dianjurkan mengangkat kedua tangan. Dan ini terkait dengan bab doa. Salah satu yang jelas dalam doa Nabi angkat tangan ya ini ketika istisqa ini. Ada beberapa yang lain seperti di Sofa, di Marwah disebutkan pula di beberapa referensi bahwa Nabi juga mengangkat tangan dalam doa di sana. Ya, nah ini babnya bab doa, ya, mengangkat tangan. Kalau doa-doa yang seperti masuk keluar WC misalnya, sebelum wudu, setelah wudu, atau sebelum tidur, setelah tidur, yang seperti itu tidak angkat tangan, ya. Tapi doa yang umum yang tidak terkait dengan bab-bab tersebut, tidak ada doa khusus, tidak dikaitkan dengan perbuatan khusus, maka itu dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Ini kaitannya dengan bab tata cara doa. Kembali kepada bab istisqa, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setelah Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu doa dalam istisqa adalah dengan hanya mengucapkan Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Nah, kalau dia ingin menambahkan, boleh saja dia berdoa dengan doa-doa yang semakna dengannya. Karena dalam bab istisqa ini diriwayatkan beberapa doa dari Nabi SAW, yang ini menunjukkan bahwa permohonan hujan ketika itu tidak ada lafal yang khusus. Artinya harus seperti itu sebagaimana lafal-lafal apa zikir, ya, dalam sholat atau doa khusus misalnya apa doa istikharah, tidak. Tapi ini intinya adalah mohon agar diturunkan hujan. Ya, di antaranya juga Nabi pernah berdoa, Allahumma anzil alaina al-ghaith. Ya, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghaith waj'alna ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, wa nahnu al-fuqara, sedangkan kami miskin. Anzil alaina al-ghaith, turunkan kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Jadikan apa yang Kau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal sampai waktu yang ditentukan. Ya, ini juga salah satu doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ada beberapa lafal-lafal yang lain yang diriwayatkan dari Nabi. Intinya adalah minta diturunkan hujan. Ya, dan hujan itu hujan yang bermanfaat. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Nabi berdoa dengan doa tersebut, maka beliau melihat ya awan-awan datang dari arah Gunung Salak. Jadi ada Gunung Salak di sana di Madinah. Gunung itu kalau dari kota Madinah ya cukup jauh ya, mungkin sekitar barangkali 5 kilo gunung tersebut. Nah, Anas mengatakan awalnya tidak terlihat ada awan, baik awan yang tebal maupun yang tipis, ya, berarti langit cerah biru. Dan antara Madinah dan gunung itu pun juga tidak ada tempat-tempat tinggal. Jadi los, kelihatan terang, ya. Tapi dengan Nabi berdoa seperti itu, tiba-tiba dari belakang gunung itu muncul awan-awan yang akhirnya berhenti di atas kota Madinah, ya. Kemudian menyebar di sekeliling kota Madinah dan yakni di atasnya dan di sekelilingnya. Kemudian turunlah hujan sehingga mereka keluar dari salat Jumat, selesai darinya sudah turun hujan. Ya. Nah, ini di satu sisi menunjukkan apa, betapa nyatanya bukti kenabian Rasulullah SAW ketika itu. Ini kan adalah satu bukti bahwa beliau betul-betul seorang nabi, seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah langsung dikabulkan. Dan seperti yang tadi disebutkan, suasananya kan suasana padang pasir ya. Kering, panas, langit cerah, tidak ada awan sama sekali. Kemudian setelah hujan langsung datang awan-awan seperti itu. Ini kan menunjukkan hal yang betul-betul nyata ya. Kaitan doa dengan kejadian tersebut. Dia Nabi SAW minta dan langsung dikabulkan. Betul-betul jelas sekali ketika itu. Nah, jadi ini hadis ini sebagai salah satu bukti daripada bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Dan hal-hal yang semakna dengannya juga banyak. Ya, artinya Nabi berdoa kemudian dikabulkan. Di kisah-kisah yang lain juga ada. Semuanya menjadi bukti kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ternyata ya hujan terus berlangsung dan sampai satu pekan mereka sampai tidak melihat matahari. Berarti mendung hujan terus sampai satu pekan. Akhirnya di Jumat berikutnya Nabi berkhutbah, datang lagi seorang yang juga mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jalan-jalan juga putus ya karena banyaknya hujan, harta benda juga hancur, yakni karena sekarang karena banyak hujan, kalau sebelumnya karena kekeringan, sekarang karena kebanyakan hujan. Sehingga Arab Badui itu pun minta kepada Rasulullah untuk menghentikan, berdoa untuk menghentikan hujan. Ya. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak kemudian berdoa untuk hujan itu berhenti. Kalau Nabi minta hujan berhenti, nanti berhenti betulan. Mungkin sebulan dua bulan minta hujan lagi nanti. Ya. Nah, itulah manusia, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Doanya tidak agar hujan berhenti, tapi agar dialihkan. Tidak di kota Madinah, tidak di atas permukiman langsung, tapi di tempat-tempat yang lain yang tidak bermudarat bagi penduduk, tapi bermanfaat. Maka beliau berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, hawalaina wa la alaina, turunkan hujan di sekeliling kami, tidak di atas kami langsung. Allahumma ala al-akami wa dhirab, ya Allah, turunkan hujan itu di bukit-bukit yang kecil, yang besar, di lembah-lembah, di tempat-tempat tumbuhnya tumbuhan. Nah, jadi ketika hujan turun di sana, manfaat bagi penduduk ada, ya kan, air ya ada, nanti mereka bisa ke sana, tumbuh-tumbuhan yang menjadi tempat makannya para tempat penggembalaan para penggembala hewan juga tersedia rumput-rumput di sana. Yang jelas dengan doa tersebut manfaat tetap ada, ya, dan tidak memberi mudarat kepada penduduk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga langsung mengabulkan ketika itu. Ya, ini juga tanda kenabian yang lain, yang satu jenis dengan yang sebelumnya, di mana setelah Nabi berdoa langsung dikabulkan, hujan pun berhenti. Fa'aqla'at, hujan berhenti dan kami keluar dari masjid sudah di bawah sinar matahari. Kharajna namshi fisyams. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tentu dari kisah ini ya pelajaran pelajaran penting kita peroleh darinya. Dan termasuk yang terpenting ya bab itu, ya, kenabian Rasulullah SAW, bukti yang sangat nyata dari kenabian beliau alaihissalatu wassalam. Dan ini juga kalau kita lihat para nabi yang sebelumnya juga mirip dengan itu, ya. Ada yang berdoa dengan doa tertentu kemudian langsung Allah kabulkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Pelajaran yang bisa diambil yang lain dari kisah tersebut adalah anna fi'l al-asbab li talab ar-rizq min ad-du'a tarf al-ard la yanfi at-tawakkul 'ala Allah. Bahwa di sana juga ada perlunya, ya, seseorang melakukan sebab-sebab untuk memperoleh rezeki. Dan di antara sebab-sebab itu adalah berdoa. Nah, orang-orang itu yang tadi disebutkan dengan paceklik yang panjang itu kan kesulitan mendapat rezeki, ya. Ketumbuhan juga kurang, hasil pertanian berkurang, ternak juga pada kurus, bahkan ada yang mati. Maka mereka melakukan istisqa, ya, dengan minta kepada Nabi supaya mendoakan. Ini kan salah satu bentuk sebab atau upaya. Jadi kita juga perlu tahu bahwa yang namanya sebab itu bukan selalu bentuknya kerja, ya. Kerja salah satu daripada sebab, salah satu upaya. Namun berdoa ini juga merupakan sebab, dan itu yang lebih penting, ya, daripada sekedar berbuat dengan tenaga kita. Ya, Karena berdoa itu salah satu bentuk tawakal kita juga kepada Allah. Kita percaya kepada Allah dan tawakal kepadanya. Usaha tetap ada. Hasil pasrahkan kepada Allah, kita minta kepadanya. Ya. Dan ini tidak bertolak belakang dengan tawakal, bahkan ini bagian daripada tawakal. Usaha merupakan bagian daripada tawakal. Kemudian dari kisah itu juga bisa diambil kesimpulan yang lain, yaitu jawazu al-istisha inda ad-darari bil matar. Bolehnya minta terang, ya, minta terang. Kalau istisqa itu minta hujan, kalau istisha minta terang. Istilahnya istisha, ya, itu minta terang. Berarti boleh minta terang ketika ternyata hujan itu bermadarat, ya. Ketika hujan itu bermadarat, kita boleh berdoa untuk minta terang. Tapi tentunya wallahu alam, ya, seperti yang dituntunkan Rasulullah, bukan artinya minta terang betul-betul hujan itu berhenti, sehingga kalau berhenti ya sudah, nanti kembali kepada kekeringan, ya kan. Tapi minta terang ya, misalnya di waktu-waktu tertentu, ya, atau minta seperti yang Nabi katakan bahwa semoga hujan itu di tempat-tempat yang tidak bermadarat bagi manusia, dan bahkan pada tempat-tempat yang memberi manfaat kepada manusia, atau yang semakna dengan itu, ya. Jadi kita tidak keliru nanti dalam berdoa, ya, dan kita harapkan doa kita selalu manfaat, ya. Kemudian dari kisah ini juga diambil suatu kesimpulan, jawazu talabid du'a imman yadhunnu fihim as-salah wa tuqa. Boleh minta didoakan oleh orang yang kita perkirakan orang itu saleh dan bertakwa. Ya, di sini Arab Badu itu minta kepada Nabi supaya didoakan. Nah, ini kaitannya dengan minta didoakan oleh orang yang masih hidup, ya. Jangan keliru nanti. Oh, saya minta doa kepada orang yang soleh dan bertakwa, tapi orangnya sudah mati. Ya, datang ke kuburan, dianggap ini wali siapa, atau orang soleh siapa, yang dianggap memang soleh, bertakwa, kemudian minta didoakan olehnya. Kalau ini tidak boleh, ini justru dia minta doa itu kan doa, ya kan? Dia minta didoakan itu kan juga bentuk doa. Berarti dia berdoa kepada selain Allah. Misalnya dia mengatakan, wahai Kiai Fulan, ya, saya minta kepada Anda syafaat. Ya, artinya kan, saya minta kepada Anda supaya mendoakan saya. Itu makna syafaat begitu. Atau dengan lafal yang lebih jelas, ya, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah, saya mohon, ya kan? Ini kan artinya minta supaya didoakan, disampaikan hajatnya kepada Allah melalui doanya yang dianggap doanya doa makbul, terkabul, terijabahi. Nah, kalau seperti itu artinya kita berdoa kepada dia, minta kepada dia. Nah, ini adalah perbuatan syirik yang seperti ini, ya, karena dia berdoa kepada selain Allah. Nah, itu tidak boleh. Makanya kata ulama, kalau minta didoakan oleh orang yang soleh, syaratnya orang itu masih hidup, ya. Sehingga kita minta, ya, ibarat minta tolong doakan, gitu. Ya, bukan minta kepada dia. Dan ini masih dalam batas kemampuan dia. Sekedar mendoakan hal yang dimampui oleh orang-orang. Kemudian syarat yang kedua, sebagian ulama mengatakan juga orang soleh itu di hadapan kita, bukan orang soleh masih hidup tapi di tempat yang jauh, sehingga dia mengatakan misalnya kepada orang soleh yang hidup di Yaman sana, Hadramaut, wahai Habib Fulan, ya, tolong saya didoakan, ya, ya, tolong beri syafaat saya misalnya, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Ya, seperti ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini sama dengan dan apa? Sangat mirip dengan berdoa dengan orang yang mati tadi. Artinya bahwa yang dimintai enggak tahu. Enggak mampu, enggak tahu, enggak dengar. Ya. Makanya tidak boleh yang seperti itu. Jadi kalau begitu kembali kepada permasalahan kita, boleh minta didoakan oleh orang, ya, dengan syarat orang itu bertakwa, orang yang, ya, nggak mesti syarat kalau ini sih, tapi bagusnya tentunya kepada mereka. Kemudian orang itu orang yang masih hidup, ya, dan orang itu di hadapannya, dia bisa berkomunikasi langsung. Maksud daripada di hadapannya yaitu tadi berkomunikasi langsung. Mungkin kalau zaman sekarang lewat telepon kan tidak di hadapan, ya boleh saja. Ya. Kebetulan sedang telepon, kemudian tolong doakan, ya itu mungkin saja. Ya, jadi intinya adalah dia bisa berkomunikasi langsung, mendengar, dan semuanya yang seperti itu masih dalam kemampuan manusia. Ya. Ada waktu apa? Habis. Allahumma ala bissawab, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.